yang mendapatkan tugas yang banyak di rumah kita, yang tidak berhenti-hentinya dari pagi sampai kita tidur, atau dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, adalah mereka istri-istri kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada mereka, sehingga mereka menjadi istri-istri yang saleh, istri-istri yang menemani suaminya di dunia dengan kebaikan, dan kemudian nantinya kita berharap dengan rahmanya dan kebaikannya kita dikumpulkan semua di akhirat bersama-sama dalam keadaan dia ridha di sisinya, di surganya Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Istri-istri ini memiliki peran yang besar di dalam rumah. Dengan keadaan kita melazimi rumah kita, demikian mereka dan demikian anak-anak kita. Namun, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, keadaan tersebut dengan disibukkannya mereka dan bersama-sama kita di rumah kita, tentunya kita harapkan dan kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya kita tidak meniatkan karena ibadah atau untuk ibadah kepada Allah, maka akan sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Tetapi beruntunglah siapa yang mengerjakannya dengan meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan kita di sini berkaitan dengan mereka para istri dan mereka para wanita yang tentunya sengaja kita membicarakan masalah ini agar sebagai buah bentuk nasihat bagi kita rijal berkaitan dengan para wanita, dan bagi mereka wanita nasihat agar mereka kembali untuk melihat diri-diri mereka. Disebutkan di dalam tema yaitu di antara kriteria wanita ahlul jannah. Tentunya pembicaraan kita di sini yaitu sifat seorang wanita yang dia dapat dikatakan dan termasuk dari wanita ahlul jannah. Bukan sifat wanita ahlul jannah di surga atau di jannah yang telah disebutkan juga dengan banyak nas. Bagaimana sifat-sifat wanita di surga tersebut? Tetapi yang diinginkan di sini adalah wanita-wanita yang dengan sifat-sifat ini dia bisa mendapatkan predikat wanita ahlul jannah. Tetapi tentunya tidak akan disebutkan semuanya, melainkan di antara atau beberapa dari kriteria yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Para wanita merupakan hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keadaan tersendiri yang tentunya tidak didapatkan oleh laki-laki umat ini. Demikianlah kebaikan Allah. Demikianlah kasih sayang Allah kepada para wanita, kepada para perempuan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keterangan-keterangan nanti memberikan manfaat yang banyak dan memberikan sedikit ilmu kepada kita semua dan tentunya bagi para perempuan, para wanita, secara khusus mereka istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, dan secara umum kepada saudara-saudara kita, mukminat, muslimat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah menyinggung berkaitan dengan wanita yang baik, wanita yang mendapatkan keutamaan seperti disebutkan di dalam suratun Nisa ayat ke-34. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Wanita-wanita yang saleh, wanita-wanita yang selalu merasa cukup, wanita-wanita yang menjaga diri mereka dengan apa yang tidak tampak di hadapan mereka, yaitu menjaga diri mereka terhadap amanah suaminya atau dari amanah suaminya, dengan apa yang Allah memerintahkan kepada mereka untuk menjaganya. Dalam ayat ini disebutkan wanita-wanita yang saleh. Tentunya wanita-wanita yang saleh ini adalah wanita-wanita yang berupaya dan terus-menerus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya pula mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara-perkaranya dan mentaati suami-suami mereka atau mentaati suami mereka. mentaati suami mereka. Jadi dia berusaha untuk terus menerus di dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati suami mereka. Tidak ada keinginan di sisinya untuk keluar dari ketaatan atau melakukan perbuatan fasik atau melakukan perbuatan yang itu dianggap dosa. Sehingga ketika dia tergelincir, dia keluar karena sifatnya sebagai seorang yang salih. Dia selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali membersihkan dirinya. Kembali untuk memperbaiki dirinya. Inilah yang diinginkan dengan ayat as-salihat. Sebagaimana dalam keterangannya. Kemudian qanitat, yaitu wanita-wanita yang selalu merasa cukup. Cukup dengan apa yang dia dapatkan. Tentunya dari pemberian Allah. Atau apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan terhadap mereka dari suami-suami mereka. Mereka selalu senantiasa merasa cukup. Sehingga ketika mereka menerima apa yang Allah datangkan, apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah berikan, sampai pun itu dari atau melalui suami-suami mereka, mereka tidak pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Mereka selalu senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengetahui apa yang Allah datangkan kepadanya, niscaya pasti baik dan banyak kebaikannya. Hanya saja mereka belum mendapatkan secara langsung atau belum merasakannya secara langsung. Kalaupun kebaikan itu sudah ada ketika mereka telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakini bahwa apa yang diberikan kepada mereka adalah sebaik-baik pemberian. Karenanya wanita yang seperti ini, dia akan nyaman, dia akan tentram bersama suaminya ataupun orang yang menjadi pemimpinnya dalam rumah tangganya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada pandangan sedikit pun menyepelekan dan menghinakan suaminya. Bahkan sebaliknya, wanita-wanita yang selalu berkeluh kesah, wanita-wanita yang selalu mencela, selalu tidak bersyukur kepada apa yang diberikan oleh suaminya, ini bahkan mereka yang dikatakan dari kriteria ataupun dari mereka yang dikatakan memiliki sifat ahlun nar. karena kebanyakan penduduk neraka An-Nisa yang mereka yakfurnal ashir, yakfurnal ashir dan yakthurna al-la'an, mereka banyak tidak bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dari suami-suami mereka, dan mereka memperbanyak mencelah, melaknat. Wallahul musta'an. Jadi mereka selalu merasa cukup. Demikian, mereka selalu menjaga diri mereka karena mereka adalah amanah suami mereka. Demikian menjaga harta dan anak-anak mereka karena itu adalah amanah suami mereka. Menjaga kehormatan mereka sehingga mereka tidak menampakkan kepada siapa apa yang tidak pantas untuk ditampakkan. Selain suami-suami mereka. Atau selain kepada suami mereka. Inilah yang diinginkan dengan ayat hafizatun lil ghaibi. Yakni yahfadna anfusa. Yahfadna anfusuhunna fi ghaibati azwajihinna wa yahfadnahu fi malihi wa waladihi wa ahlihi. Mereka menjaga diri-diri mereka ketika suami mereka tidak ada. Mereka menjaga harta suami mereka, anak-anak suami mereka. Dan menjaga keluarga suami mereka. Apabila berkumpul sifat-sifat ini, maka dia adalah wanita yang beruntung. Dia adalah wanita yang beruntung. Bahkan dengan sifat inilah yang menjadi tolak ukur dan menjadi sandaran pada pembahasan kita sekarang, bahwa mereka adalah dari orang-orang yang memiliki sifat wanita ahlul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan atau beliau bersabda, khairu nisa'in raqibnal ibla salihu nisa'in صالح نساء قريش أحناه على ولده أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. كتب له صلى الله عليه وسلم, sebaik-baik perempuan mereka yang dikenal dulunya mengendarai onta, yaitu wanita-wanita yang saleh dari orang-orang Quraisy. Kenapa demikian? Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Mereka dikenal orang yang sangat menyayangi, mengasihi, mencintai anak-anak mereka. Dari usia kecilnya tentunya. Sampai mereka dewasa. Jadi wanita yang mencintai anak-anaknya. Dia tidak merasa repot dengan anak-anaknya. Dia merasa tidak terbebani dengan anak-anaknya. Tetapi dia melihat anaknya adalah kasih sayangnya, adalah buah hatinya, adalah orang yang sangat dicintainya setelah Allah. Setelah Allah dan Rasulnya. Kemudian suaminya. Kemudian kepada anak-anaknya. Sehingga dia tidak pernah berkeluh kesah dengan sang anak. Mulai dari anak itu lahir. Sampai anak itu dia besarkan. Tentunya hal ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi, yaitu dia orang yang sangat menjaga. Orang yang sangat menjaga terhadap suaminya. Dengan apa yang diserahkan tanggung jawabnya oleh suaminya kepadanya. Paling menjaga terhadap suaminya, yaitu dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatan suaminya. Dia menjaga kemuliaan suaminya. Dia menjaga amanah suaminya. Tidak ada satupun yang dia lalai. Tidak ada satupun yang dia kecewakan. Terlebih lagi, dia sampai menyakiti dan melukai suaminya. Inilah yang juga diinginkan. Ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Sehingga mungkin bisa kita ambil dari hadis selain dua tadi. Faedah yang ketiga yaitu tidaklah didapatkan dari dua sifat tadi kecuali mereka yang diketahui benar dan baiknya agamanya. Sebagaimana telah disinggung Salihu Nisa'i Quraisyin. tentunya mereka yang baik agamanya, benar dan lurusnya agamanya. Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita yang salihah. Dia penuh kasih sayang terhadap anaknya. Dan dia menjaga kehormatan dan kemuliaan suaminya. Seperti disebutkan dalam ayat Hafizat lil ghaibi, atau ayat secara keseluruhan as-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya yang kubra dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum binisaikum min ahli al-jannah, maukah kalian aku khabarkan dengan perempuan-perempuan atau wanita-wanita kalian yang dia itu dikategorikan wanita ahlul jannah. Maka beliau pun mengatakan, al-wadudul waludu, al-a'udu, a'udu ala zaujiha, yaitu mereka yang dikatakan al-wadud yang pertama, yang kedua al-walud, yang ketiga al-a'udu ala zaujiha. Al-wadud yaitu taktsuru tawaddud wat tahabbub li zaujiha, mereka yang sangat banyak menyayangi, mencintai suaminya. Sangat mencintai dan menyayangi suaminya. Itu al-wadud. Karena itu dengan sifat yang pertama, mungkin kita bisa melihat diri kita semua, atau mohon maaf bagi para wanita untuk melihat diri mereka semua. Mereka yang ingin dikatakan wanita ahlul jannah. Atau mereka yang ingin meraih surga. Mereka yang telah berumah tangga. Sayangkah dan cintakah dengan sepenuh kasih sayang dan cinta kita kepada suami kita, yang mereka apabila seperti ini mendapatkan predikat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku khabarkan kepada kalian dari perempuan-perempuan kalian yang dia itu, atau dengan perempuan-perempuan kalian yang dia itu merupakan ahlul jannah. Sifat yang pertama al-wadud. Karenanya itu seorang wanita ketika dia telah dianugerahkan oleh Allah suami, maka dia melihat suaminya adalah tempat dia meraih surganya. Bukan sebaliknya, ketika dia telah mendapatkan suami, dia menjadikan suaminya tempat meraih nerakanya. Tetapi bagaimana dia menjadikan dirinya meraih surga Allah? Inilah yang kita sebutkan merupakan keutamaan bagi wanita, keistimewaan bagi wanita yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Karena mereka dalam mendapatkan surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila didapati istri yang khianat, istri yang bahkan tidak menyerahkan atau tidak memperhadapkan kepada suaminya dengan cinta dan kasih, tetapi bahkan kepada selainnya, ini adalah istri dari siapa yang tidak mendapatkan predikat ahlul jannah, wallahul musta'an. Maka dia cinta, sayang, mengasihi suaminya dengan sebenar-benarnya, karena dia berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap yang lainnya, tapi dia hanya berharap bagaimana dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dengan mencintai suami, mengasihi suami, dia dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita ahlul jannah, atau salah satu yang memiliki sifat wanita ahlul jannah. Tidak sebaliknya, setelah dia mendapatkan kesempatan dilapangkan oleh Allah dengan suaminya, dia meraih apa yang lainnya, atau dia menginginkan apa yang lainnya, yaitu bahkan azab Allah wal-iyadz billah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, secara khusus pada ummahat wal akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala semua memberikan taufiknya dan bimbingannya kepada kita untuk selalu taat kepadanya. Ketika seorang telah berkeluarga, seorang wanita telah memiliki suami, maka yang pantas baginya adalah bahagia. Karena tidak pantas dia bersedih dengan Allah memberikan kepadanya suami. Kenapa? Karena dengan suami dia bisa meraih akhirat yang lebih baik. Kegembiraan dunia tidak ada artinya. Kegembiraan akhirat itulah yang ingin diraih. Maka apabila ada seorang bersedih dengan dunianya sangat naif, tetapi yang seharusnya dia bersedih dengan akhiratnya, yaitu dia bersedih dengan akhiratnya kalau sampai akhiratnya yang akan dia dapatkan nanti adalah hal yang mencelakakan baginya. Karena itu sempat disinggung oleh Ibrahim Ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, al-husnu husnani laka wa alaika. Sedih itu ada dua, kata beliau. Sedih yang seharusnya engkau miliki dan sedih yang seharusnya engkau jauhi. Jadi sedih itu ada dua. Sedih yang seharusnya engkau miliki dan sedih yang seharusnya engkau jauhi. Sedih yang engkau miliki, fahuznuka alal akhirah laka. Yaitu sedihmu dengan akhirat yang kalau seandainya akhiratmu nantinya engkau dapatkan jelek. Seharusnya engkau bersedih. Ketika kita memikirkan akhirat kita, lantas ternyata dari perhitungan kita dengan amalan kita, amalan-amalan yang tidak memenuhi akhirat kita, kita sangat bersedih. Inilah yang pantas kita bersedih. Amalan kita kurang, ibadah kita kurang, ketakwaan kita kurang, keimanan kita kurang. Ini yang pantas untuk kita bersedih. Bukan kesedihan karena kita tidak mendapatkan dunia dan perhiasannya. Karena itu beliau pula mengatakan, wa husnuka 'ala ad-dunya wa zinatuha 'alaiha 'alaika. Dan yang kedua, sedih yang ada yaitu kamu sedih dengan dunia dan perhiasannya ketika kamu tidak mendapatkannya. Maka sedih yang demikian ini tercela tentunya. Karena apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Apa yang kita dapatkan di dunia ini tidak akan kita bawa ke akhirat. Semua apa yang kita dapatkan di dunia ini, kecuali tentunya salihal a'mal, atau salihul a'mal, atau apa yang kita lakukan dari amal-amal yang saleh dan ibadah yang saleh, inilah yang kita akan bawa ke akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Banyak mencintai dan menyayangi suaminya. Kemudian al-walud, yaitu dia senang dengan banyaknya anaknya. Dia bisa memberikan dengan anugerah Allah kepadanya, anak-anak kepada suaminya. Bukan dia merasa resah dengan banyaknya anaknya, merasa terbebani dengan banyaknya anaknya, merasa dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah karena Allah telah memberi banyak kepadanya anak. Tidak demikian. Tetapi bahkan dia sangat bergembira dengan banyaknya anaknya. Sebagaimana dia telah menjalankan apa yang datang dari amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbangga dengan banyaknya umat beliau nantinya di hari kiamat. Inni mukatsirum bikum al-umam. Aku nantinya akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang ada. Banyaknya umat ini salah satunya tentunya terlahirkan dari ibu yang saleh. Ibu yang salihah yang melahirkan banyak anak. Yang karena kesalihan ibunya atau kedua orang tuanya, anak ini pun menjadi anak yang saleh. Yang kemudian dia berpegang dengan Islam, berkudwa kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membelanya. al-walud. Demikianlah sifat wanita ahlul jannah. Atau siapa yang dikatakan memiliki sifat wanita ahlul jannah? Sehingga dia melihat anak-anaknya dengan penglihatan yang bahagia, penglihatan yang gembira, tidak terberatkan sedikit pun, dan tidak dia kecewa sedikit pun dengan anak-anaknya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udu 'ala zawjiha." Yaitu mereka yang selalu mencari keriduan, mencari keriduan suaminya, atau kembali segera untuk mencari keriduan suaminya, sama saja dalam keadaan dia ridha tentunya, terlebih lagi apabila dia murka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya yang kubra, yaitu al-muwatiyah, yang artinya mudah baginya untuk tunduk patuh taat kepada suaminya. Seandainya suaminya melihat satu pandangan demikian dan dia melihat pandangannya berbeda, maka dia lebih memilih pandangan suaminya. Dia lebih cepat bisa menerima apa yang datang dalam pandangan suaminya. In ra'a ra'yan wa ra'at ghairahu, taba'athu fi ra'yihi. Kalau dia melihat ada satu pandangan suami berbeda dengan pandangannya, maka dia lebih condong dan lebih memilih pandangan suaminya daripada pandangannya. Mengingatkan kita yang pernah telah kita dengarkan berkaitan dengan Ummu Saleh, istri Imam Ahmad, yang kata Imam Ahmad, 20 tahun saya bersamanya, dia tidak pernah sedikit pun menyelisihi saya. Makanya menjadi kenangan tersendiri bagi Imam Ahmad dengan istrinya yang salihah, yang disebut sebagai Ummu Saleh karena memiliki anak yang namanya Saleh. Demikian dalam riwayat yang lain disebutkan al-muwasiyah, artinya dengan perkataannya selalu baik kepada suaminya, selalu mulia perkataan yang selalu mengedepankan kehormatan, mengedepankan kehormatan. Juga baik dengan menjaga sebaik-baik harta suaminya. Dia juga sangat mengasihi, menyayangi suaminya, walaupun dia dapatkan suaminya qalla maluhu, yaitu sedikit hartanya. Mungkin suaminya dari orang yang tidak memiliki penghasilan yang besar. La tutalibuhu bil mazid, dia tidak menuntut kepada suaminya dengan apa yang lebih. Dan dia ta'rifu halah, dia orang yang sangat mengerti keadaan dan keberadaan suaminya. Maka ingatlah saudara-saudaraku sekalian, secara khusus para wanita, apabila Anda ingin dikategorikan oleh Rasulullah menjadi wanita-wanita ahlul surga, ahlul jannah, demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang terakhir ini, dia selalu berkata yang baik, yang menghormati kepada suaminya, tidak ada keluar kata yang menyakitkan. Demikian dia selalu sejalan dengan suaminya dalam perkara yang ma'ruf tentunya, bukan perkara yang mungkar. Dia selalu bertutur kata dengan tutur kata yang indah. Dan dengan harta suaminya dia selalu menjaganya. Ataupun dia sangat menerima suaminya, walaupun tidak memiliki apa-apa mungkin. Dengan apa yang diberikan suaminya, dia selalu bersyukur. Selalu menerima. Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah merasa kurang. Yang disebutkan tadi, al-qanitat atau qanitatun. Dan dia selalu menerima keadaan suaminya. Saudara-saudaraku sekalian, demikian mereka wanita-wanita yang dikategorikan oleh Rasulullah. Dia dikategorikan sebagai wanita ahlul jannah. Untuk menguatkan riwayat ini pula, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, allati idza adzat au udhiyat ja'at hatta ta'khudhu bi yadi zawjiha thumma taqulu wallahi la adhuqu ghamdan hatta tarda. Wanita yang selalu kembali kepada suaminya itu sifatnya, kata Rasulullah dengan riwayat yang lain, allati idza adzat, apabila mungkin dalam satu keadaan suaminya melukainya, dalam satu keadaan dia melukai suami, dia memberatkan suaminya, allati idza adzat, dia melukai suaminya, perasaannya dia melukai, kehormatannya, atau yang sejenisnya, au udhiyat, atau terluka. Maka dia datang kepada suaminya sambil seraya memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, demi Allah, saya tidak akan bisa merasakan tidur di malam hari ini dengan tidur yang nyaman sampai engkau ridha, wahai suamiku. Bukan sebaliknya. Dia merasa senang kalau melukai suaminya. Dia merasa puas kalau dia membuat susah dan membuat resah suaminya. Dan dia pun bisa tidur nyenyak. Dia bisa merasakan nikmatnya tidur. Sungguh, ini bukan wanita yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Tetapi, bahkan wanita tersebut adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Kalaupun wanita tersebut mungkin dalam satu keadaan posisinya dia benar. Mungkin. Karena kebenaran dari sisi Allah. Tetapi, sebagai seorang wanita, dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia melihat ada waktu yang lain. Ada waktu yang lain untuk bisa membicarakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Tidak dengan penuh ngotot, kalaupun benar, sehingga terjadilah keretakan, terjadilah kebencian, terjadilah kemurkaan, dan yang lain-lainnya yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal'iyadu billah pada hubungan suami istri tersebut. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu, sebagaimana dibimbing oleh hadis, apabila mungkin dia melukai atau terlukai, dia tetap datang kepada suaminya, meminta maaf, dan meminta keridhaannya. Tentunya ini semua dalam perkara yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka dari hadis ini, kami menasihati diri kami dan semuanya, secara khusus para wanita, agar marilah kita membenahi diri kita dengan apa yang Allah berikan tanggung jawabnya kepada kita. Sehingga betul-betul kita mendapatkan kebaikan Allah, karena tidak ada faedah dan manfaatnya dengan kelapangan dan nikmat yang Allah telah berikan, lantas kita tidak mempergunakannya dan tidak meraih dengan sebaik-baiknya dengan kelapangan dan nikmat tersebut, mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan posisi sekarang ini, keadaan kondisi sekarang ini, yang kita ketahui bersama, mungkin di antara satu keluarga atau bahkan hampir rata-rata kita mendapatkan sempitnya perekonomian, mendapatkan kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh suami, kurangnya makanan dan minuman, atau bahkan beberapa beban dan berat yang lain, maka saatnya para wanita menunjukkan bahwa mereka adalah wanita ahlul jannah. Yaitu dengan menjalankan apa yang telah kita dengarkan dari riwayat tadi, penuh kasih sayang, cinta kepada suaminya, mendukung dengan sepenuhnya, menghormati, menghargai dengan anak-anaknya, demikian kasih sayangnya mendidik, mentarbiyah, membimbing, mengarahkan, dan dengan penuh keterbukaan dia menerima semuanya. Inilah sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah agar dia meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin suaminya mengatakan, mohon maaf wahai istriku, apa yang saya dapatkan hari ini tidak mencukupi, bahkan mungkin beberapa hari. Dia tidak mengeluarkan kalimat sedih. Dia tidak mengeluarkan dengan balasan kalimat yang sedih pula. Tetapi dia mengingatkan untuk sama-sama kembali kepada Allah. Karena Allah zat yang maha hidup, zat yang maha tegak, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang maha pemberi, tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Maha kaya, kekayaannya langit dan bumi ini dan alam semesta ini. Maka dia membesarkan hati atau perasaan sang suami. Bah, tidak demikian wahai suamiku. Apa yang kau dapatkan adalah pemberian dari Allah. Dan itu cukup. Yang kita harapkan barokah dari Allah. Kita tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan dengan benar, bertawakal kepada Allah dan berikhtiar, kita telah melakukan apa yang baik, kita tidak akan disia-siakan, tidak akan dikecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Khadijah istri Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhunna. Ketika Rasulullah pertama diangkat sebagai Nabi, dan beliau mendapatkan ketakutan yang amat sangat. Apa yang dikatakan Khadijah menghibur suaminya, mengingatkan suaminya dengan kebaikan-kebaikan. Tidak sama-sama takut, tidak sama-sama resah, tidak sama-sama ikut bingung, tetapi mengingatkan dan tegar. Sehingga keluarlah kalimat-kalimat emas dari mulut Khadijah, dibimbing oleh Allah. Engkau tidak pernah melukai tetangga, engkau tidak pernah berkhianat, engkau selalu memuliakan manusia, dan seterusnya diingatkan oleh Khadijah. Sehingga keadaan beliau yang takut karena saat itu diangkat beliau sebagai nabi dan rasul. Diangkat sebagai seorang nabi. Yang berat pengangkatan tersebut. Maka beliau meringankan suaminya, membahagiakan suaminya, menenangkan suaminya. Seperti inilah wanita ahlul jannah dan Khadijah min nisa'i ahlil jannah. Dan Khadijah adalah wanita dari ahlul jannah. Demikian pula yang terjadi pada Ummu Sulaim, ibu Anas ibnu Malik, dengan suaminya yang tercinta Talhah. Atau dengan suaminya Abu Talhah. Maka kita dapatkan kisah yang sangat menarik. Kisah yang seharusnya dicermati oleh para mukminin, secara khusus mukminat. Bagaimana Ummu Sulaim, ibu Anas ibnu Malik, beliau betul-betul berkhidmah terhadap suaminya, yang suaminya pertama adalah kafir, musyrik. Kemudian dia mempersyaratkan kepada Abu Talha, kalau dia ingin menikahinya, menikahi Ummu Sulaim, dia berislam. Yang kemudian Allah membimbing Abu Talha, maka Abu Talha pun berislam. Dan kemudian mereka pun menjadi suami istri. Sampai pada akhirnya mereka diberikan anak-anak yang sangat dicintai oleh Abu Talha dan juga istrinya, Ummu Sulaim. Dan bahkan Rasulullah pernah berkata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Karena Umair ini adalah adik. Abu Umair ini adalah adiknya Anas, dari Abu Talha, dengan ibunya. Yang kemudian ternyata sakit dan menyebabkan wafatnya Abu Umair. Ketika mereka diberikan anak yang sangat dicintai, dan saking cintanya Abu Talha, dia terus perhatian dan sangat perhatian dengan sang anak. Tetapi Allah kemudian mengambil nyawa sang anak. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan dengan anaknya yaitu Anas dan keluarganya, bahwa jangan sampai ada yang menyampaikan ke Abu Talha kecuali dia. Karena dia tahu bahwa betapa murka dan betapa nanti emosinya Abu Talha mendengarkan anaknya wafat. Sebagai seorang manusia akan terbawa emosi. Tetapi Ummu Sulaim pun mencoba untuk mengatur bagaimana sebaik-baiknya sang suami bisa menerima keadaan ini. Sehingga ketika sang suami kembali dari sisi Rasulullah, karena seharian dia bersama Rasulullah, kemudian sampai kepada Ummu Sulaim dan menanyakan sang anak, maka dijawab oleh Ummu Sulaim bahwa dia sangat lelah sehingga dia beristirahat, dan dia mendapatkan peristirahatan yang paling nyaman yang dilihat oleh Ummu Sulaim sebagai bentuk kata bahwa anaknya sekarang telah wafat, tetapi dengan kalimat yang memberikan samaran. Sehingga suami pun karena sayang kepada sang anak, membiarkan dan menyerahkan, biarkan dia istirahat. Kemudian Ummu Sulaim melayani suaminya dengan baik dan memberikan apa yang terbaik yang dia mampu kepada suaminya. Di malam hari mereka berkumpul dengan perkataan yang baik pula, dengan perkataan yang dipahami, perkataan ini adalah perkataan yang memberikan bimbingan. Di antara perkataannya, bagaimana engkau berpandangannya Abu Talha ketika ada satu kaum memberikan pinjaman, ketika kaum tersebut mengambil pinjaman tersebut, apakah boleh yang diberikan pinjaman menolak dan tidak mengembalikannya? Kata Abu Talha, la, demi Allah, tidak. Bahkan seharusnya dia mengembalikan pinjaman tersebut. Barulah dia memulai, sesungguhnya Allah telah meminjamkan anakmu kepadamu. Kemudian dia sebagai pemilik anak tersebut telah mengambil kembali anak tersebut. Maka bersabarlah dan berharaplah pahala di sisi Allah. Abu Talha pun tersentak dan kaget. Ada emosi. Ada kemurkaan. Tetapi dengan kalimat apa yang dia dengarkan dari sang istri. Kalimat yang baik. Membimbing. Tidak ada kata yang dia pantas untuk katakan kecuali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian dia pun memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Karena mereka pun telah berkumpul pada malam hari itu. Kemudian Allah pun memberikan dari berkumpulnya mereka anak yang saleh. Lagi dari Ummu Sulaim. Sehingga kisah ini sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memuji Ummu Sulaim. Maka kata Rasulullah berkaitan dengan Ummu Sulaim. Beliau mengatakan dakhaltul jannah. Fasami'tu khashfah. Fakultu man hadha? Qalu hadhihi Al-Ghumaysa bintu Milhan Ummu Anas ibni Malik. Dalam riwayat yang lain dikatakan ra'aituni dakhaltu al-jannah fa idza ana bi Rumaysa imra'a Abi Thalhah. Ketika itu Rasulullah masuk ke dalam surga. Tentunya beliau pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lantas beliau bertanya, ini untuk siapa yakni bahagian dari surga ini? Atau beliau pernah masuk ke dalam surga menanyakan, ini peruntukan bagi siapa? Maka dikatakan ini peruntukan bagi Rumaysa yang dia adalah istri Abu Talha atau ibunya Anas Rumaysa atau Rumaysa bintu Milhan. Yang hubungannya dengan riwayat ini dengan cerita yang ada. Karena apa yang didapatkan dari Ummu Sulaim. Betul-betul menghormati, menghargai, menghibur kepada suami. Menerima apa yang dia dapatkan dari suami yang sebelumnya suaminya adalah orang kafir. Kemudian dia tawarkan keislaman. Baru kemudian dia menikah bersamanya. Setelah berislam. Kemudian dia memperbaiki pelayanannya. Dia memberikan anak-anak yang diinginkan oleh Abu Talha. Dan dia sangat sayang. Sangat mencintai. Sangat mendidik. Jangankan anak Abu Talha, anak dari suaminya yang lain. Yaitu ayah Anas. Dia betul-betul mendidik. Dia betul membimbing. Karena ayah Anas adalah orang kafir. Dan Ummu Sulaim telah masuk Islam. Akhirnya mereka bercerai. Atau berpisah. Tetapi Anas bersama sang ibu. Anas pun diminta untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai saudaraku sekalian yang kami cintai, ini diantara contoh. Sehingga kalau kita melihat kriteria yang ada yang disebutkan oleh Rasulullah, sifat-sifat yang ada disebutkan oleh Rasulullah, tidak sulit bagi para wanita. Tidak sulit bagi para wanita untuk bersikap demikian. Kalaulah mereka menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, juga di antara sifat wanita ahlul jannah tersebut, bagi wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila wanita itu telah salat 5 salat yang wajib dari 5 salat yang wajib atau salat wajib yang 5, dan dia telah berpuasa Ramadan sepenuhnya, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemuliaannya, kehormatannya atau kemaluannya, kemudian dia mentaati suaminya ata'at ba'laha, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dakhalat, kata Rasulullah, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya subhanallah. Riwayat yang lain juga disebutkan, wa ata'at zaujaha, dan dia patuh kepada suaminya, taat kepada suaminya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil janna syi'ti, maka akan dikatakan kepada wanita ini nantinya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Apabila dia patuh, taat kepada suaminya. Lantas, riwayat yang lain dikatakan sebaik-baik wanita yang mendukung riwayat-riwayat tadi, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, itu wanita yang menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya. Tasurruhu idza nadhara, menyenangkan bagi suaminya untuk melihat istrinya, memandangnya, dan tuti'uhu idza amara, dia patuh mengikuti suami apabila diperintah. Wala tukhalifuhu, dan dia tidak pernah menyelisih suaminya, sama saja dengan dirinya dan harta yang dia miliki dengan apa yang dia dengan apa yang dibenci dan tidak disukai oleh suaminya, yaitu jangan karena dia mungkin memiliki suatu yang lebih dari suami, harta ataupun yang lainnya, lantas dia seenaknya tidak lagi mau mengikuti suami, menyelisih suami, karena dia mengatakan ini haknya, ini miliknya sendiri. Tidak demikian. Selama suaminya benci, maka jangan dia mengerjakannya. Inilah yang dikatakan wanita ahlul jannah. Maka sebaik-baik wanita mereka yang meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. apa yang mereka cari, atau apa yang dicari oleh para saudara-saudaraku sekalian dari kalangan wanita. Dari dunia ini, dari apa yang sifatnya sementara ini, akan membuat mereka kecewa. Tapi apa yang mereka cari dari akhirat akan membuat mereka bahagia. Tentunya bukan hanya saja bahagia di akhirat, mereka pun juga bahagia di dunia. Karena tidak akan disia-siakan oleh Allah, disepelekan oleh Allah, mereka yang bersungguh-sungguh meraih akhirat. Tidak akan dihinakan, tidak akan dijelekkan keberadaannya oleh Allah ketika mereka bersungguh-sungguh meraih akhirat. Maka dalam keadaan kondisi sekarang ini juga, dalam kondisi keadaan prihatin, sebagian suami-suami kita, atau sebagian suami-suami antunna, atau ayah-ayah dari anak-anak kalian, atau ayah dari anak-anak kalian, dengan keadaan yang kita dapatkan di hari ini, tentunya tidak ada bagi kita para wanita, atau kalian bagi kalian para wanita, untuk bahkan saling berlomba meraih kebaikan dari Allah. Buktikan, tunjukkan bahwa kalian adalah istri-istri pendamping yang terbaik bagi mereka, dan istri-istri yang akan menemani mereka nantinya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Penuh cinta kasih sayang, penuh perhatian terhadap anak-anak dan membimbing, mengasihi pula, mendidik mereka dengan sebaik-baik pendidikan, agamanya, akhlaknya, membantu suami dalam menjaga kemuliaannya, hartanya, anak-anaknya, tidak pernah melukai, menyakiti suami. Yang ini semua imbalannya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita mengatakan, kalau seperti ini wanita hanya mendapatkan beban. Beban jawabannya yang didapatkan oleh wanita, kalau ini dianggap beban, beban yang akan mendapatkan surga. Kalau itu dianggap beban. Tetapi ini bukan beban. Inilah fitrah seorang wanita ahlul jannah. Yang kalau dia menyadari, ini adalah kebaikan. Bahkan mereka yang mendapatkan kebebasan di dunia ini, bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dari apa yang haram, dari apa yang maksiat, dari apa yang tidak datang petunjuknya dari agama Allah. Jangan menganggap mereka mendapatkan kebaikan. Bahkan mereka mendapatkan kejelekan di dunia ini dan akhirnya nantinya di akhirat. Karena itu, saya menasihati diri saya dan semuanya, saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk membenahi, untuk membimbing diri kita dengan apa yang paling baik, dengan apa yang terbaik dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Terutama di sini, terhadap saudara-saudaraku mukminat, muslimat, akhwat dan ummahat, agar mereka betul-betul berjalan di atas bimbingan agama Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan dan mereka meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara beberapa kriteria wanita ahlul jannah yang tentunya di sana beberapa hal yang lainnya yang belum kita sebutkan, tetapi insyaallah ta'ala ini cukup yang mudah-mudahan membimbing dan mengarahkan kita kepada apa yang kita harapkan dari ridha Allah, dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Ada perkataan-perkataan yang mungkin sifatnya menyinggung. Atau mungkin sifatnya sedikit keras dalam bentuk peringatan, bentuk penyampaian. Tidak ada lain yang kami inginkan, sekedar semata-mata untuk memberikan manfaat, bernasehat satu dengan yang lain dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar kembali dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat kebaikan di dunia ini dan kemudian mendapatkan kebaikan di akhirat pula kelak dengan surganya. Allahumma amin. Menjadikan keluarga kita keluarga yang saleh, anak-anak kita anak-anak yang saleh, dan menjadikan kita semuanya dari siapa yang disebutkan oleh Allah, dari orang-orang yang saleh. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.